anak dan kasih yang di semai tak berbunga. Waktu ku sangat-sangat memerlukan, sangat-sangat mengasihi. Engkau tak peduli. Kau persembahkan impian yang menyala dengan sewenang-wenangnya kau berkata-kata. Bahwa diriku bukan setanding dengan I'm